abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Masih terkait dengan hadis yang ke-86 tentang hukum menggambar, jadi menggambar makhluk hidup. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan inna asyaddan nasi 'adzaban 'indallahi yaumal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya sekeras-kerasnya manusia azabnya di sisi Allah pada hari kiamat adalah para penggambar. Pada pembahasan yang lalu kita telah menyinggung beberapa dalil yang menunjukkan haramnya gambar tersebut dan menunjukkan bahwasanya menggambar makhluk hidup itu termasuk dari dosa besar. Dari hadis-hadis yang ada, sebagian hadis menunjukkan celaan, dzam, celaan dan laknat bagi orang-orang yang menggambar, dan mereka diancam dengan azab yang paling besar, paling dahsyat, di hadis yang ada di hadapan kita. Nah, kemudian jenis yang kedua, terdapat peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, peringatan keras bagi orang-orang yang menjadikan gambar itu ada pada rumah-rumah mereka. Nah, Nabi melarang kita untuk meletakkan gambar itu di rumah, seperti dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Jabir. Nabi menaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani surah fil bait wa naha an yasna' dzalik. Nabi melarang untuk meletakkan gambar di rumah dan melarang untuk membuatnya. Kemudian yang ketiga, jenis yang ketiga, perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghilangkan gambar itu. Nah, gambar maupun patung. Jenis yang keempat, berita dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya para malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat surah gambar. Dalam beberapa hadis, di antaranya hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi mengatakan la tadkhulul malaikatu baitan fihi tamatsil au tasawir. Para malaikat tidak memasuki rumah. La tadkhulul malaikah, malaikat tidak memasuki rumah baitan fihi dalamnya ada tamatsil, patung au tasawir, gambar. Kemudian yang kelima, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya gambar itu mengandung banyak mafsadat. Mengandung banyak mafsadat, di antara mafsadat yang terbesar itu merupakan media sarana yang akan mengantarkan kepada kesyirikan. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas riwayat Bukhari tentang kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Nah, bagaimana mereka berawal dari gambar tersebut, mengagungkan tokoh-tokoh mereka. Baik. Juga dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Bukhari Muslim, yang disebutkan dari Ummu Salamah tentang gereja yang dia lihat di Al-Habasyah, di dalamnya terdapat gambar-gambar. Nabi mengatakan ulaika qaumun, mereka adalah kaum, idza mata fihim al-abdus salih, jika ada di tengah-tengah mereka hamba yang saleh yang mati, awir rajulus salih, atau lelaki yang saleh, banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar, mereka membangun di atas kuburan mereka masjid dan mereka menggambar di situ gambar-gambar. Ulaika syirarul khalqi indallah, mereka adalah jelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Juga unsur yang lainnya di mana dalil-dalil itu menunjukkan keumuman haramnya gambar baik dengan tangan manual ataupun dengan alat bantu yang canggih, kamera dan semisalnya, yaitu mengandung unsur al-mullahah li khalqillah, menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Naam, menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga illah landasan haramnya hal tersebut. Dalam sekian banyak hadis, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan alladzina yudahuna bi khalqillah, orang-orang yang menyaingi, menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi, siapa yang lebih zalim, siapa yang lebih zalim daripada orang yang pergi berusaha menciptakan, membuat seperti ciptaanku. Ya. Dan juga kita sebutkan kalam An-Nawawi rahimahullah. Baik. Beliau mengatakan li anna fihi mudhahatun li khalqillah ta'ala, karena pada gambar itu terdapat unsur mullaha, menyaingi, menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu faedah dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ya, bahwasanya beliau mengatakan al-mudhahatu la yushtaratu fiha al-qasdu. Al-mudhaha, menyaingi, menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak dipersyaratkan adanya niatan. Tidak dipersyaratkan adanya niatan. Famata hasalat al-mudhahatu thabata hukmuha. Famata hasrat al-mudhahatu, maka ketika terwujud al-mudhahah, tantangan, menandingi, maka berlaku hukum di situ. Naam. Oleh karena itu, beliau sebutkan, oleh karena itu, seandainya seorang memakai pakaian yang khusus dipakai oleh orang kafir, kemudian dia mengatakan, saya tidak bermaksud tasyabuh dengan mereka, maka kita mengatakan, tasyabuh itu telah terwujud darimu, walaupun ya engkau menginginkan atau enggak berniat tasyabuh atau tidak. Nah, dalam majmu al-fatawa wa rasail. Baik. Ini ilah yang sangat penting terkait dengan masalah gambar tersebut. Ada satu hal yang hendak kita sampaikan juga, apa yang sudah kita sampaikan kemarin, yaitu hadis yang kita sebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu terkait dengan maknanya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi." Siapa yang lebih zalim daripada orang yang pergi berusaha menciptakan seperti ciptaanku? Falyakhluqu dzarratan aw liyakhluqu habbatan aw liyakhluqu sya'iratan. Ahli ilmu terkait dengan makna ini yaitu min babit tahqir, sebagai bentuk penghinaan, pengrendahan. Maka hendaklah dia menciptakan zarah kalau mampu, bukan menunjukkan mubahnya hal tersebut. Maka silakan dia menciptakan zarah semut yang sangat kecil, makhluk yang sangat kecil, atau menciptakan habbah biji, atau menciptakan syairah, ya, biji gandum yang sangat kecil itu. Baik. Berikutnya kita nukilkan ucapan sebagian dari ahli ilmu terkait dengan gambar yang terhasilkan dari kamera atau fotografi. Di antaranya, baik itu berupa video atau jepretan kamera menjadi gambar tersendiri, yaitu fatwa Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Baik. Belum mengatakan ma fa'idatu tajawubi ma'al lajnati al-mas'ulati fi tilfaz. Apa faedah saya? Apa faedahnya? Saya berdialog, ya, tanya jawab didampingi oleh apa penyiar atau pemilik atau lembaga siaran televisi. An ulqiya darsan munazzaman biwasitati tilfaz. Saya menyampaikan pelajaran yang sudah diatur dengan perantara televisi. Mal ladzi yastafiduhu an-nasu siwa an yarau surati. Ya. Apa yang diambil dari manusia, apa yang diambil dari faedah tersebut oleh manusia, kecuali mereka melihat gambarku. Bas, sebatas melihat gambar. Mal ladzi yastafiduhu an-nas siwa an yarau surati. Apa faedahnya munculnya saya di televisi itu, kecuali mereka sekedar melihat gambarku. Lakin yumkinuhum an yasma'u sawti. Namun, sangat mungkin bagi mereka untuk mendengar suaraku, cukup. Biduni tariqati tilfaz, tanpa menggunakan televisi. Nah, harus nongol di televisi, tampil televisi. Cukup dengan suara. Wala wal faidatu al marjuwah wal mu'athirah laysat hiya buruzi ana bisyakli. Faedah yang diharapkan dan yang berpengaruh, faedah yang diharapkan dan berpengaruh bukanlah semata-mata laisat hiya buruzi ana bisyakli, bukanlah saya tampil di televisi, bukan itu. Wa innama buruzi ana bisurati, itu hanya penampilan saya, tampaknya saya di televisi itu. Faidan berarti laisa hunaka faidatun kubra, berarti enggak ada faedah besar di sana. Min wara'i tabriri hadzal amali, di belakang pembolehan amalan itu. Dakwah dengan televisi. Ya, padahal di sini belum menyampaikan acaranya, menyampaikan durus, pelajaran. Jadwal, dijadwal di situ. Kata beliau, maka tidak ada faedah yang besar di balik pembolehan amalan itu. Min ajli ifadatin nasil akharin, untuk memberikan faedah kepada manusia yang lain. Kata beliau, wal fal yakun zalika bi tariqi al idha'ati bir radio wa laysa bit tilfaz. Kandaklah faedah tersebut ditempuh melalui jalan idha'ah, siaran radio, tidak dengan menggunakan televisi. Taim. Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala pernah ditanya, ma hukmu ta'limi taghsili wa takfini an tariqi video? Apa hukum mengajarkan tata cara memandikan dan mengkafani, ini jenazah, melalui video? Mana apa hukumnya? Ini babnya ta'lim, babnya dakwah, seperti tadi juga. Kata Syekh Ibn Baz rahimahullah, at-ta'limu yakunu bi ghairi video. Ta'lim itu ditempuh tanpa media sarana video. Lima fil ahadithi al-kathiratis sahihati, karena adanya perkara yang disebutkan dalam hadis-hadis yang banyak. Berupa apa? Minan nahi anit taswiri wa la'nil musawwirin. Karena sekian banyak hadis yang sahih yang berisi tentang larangan untuk menggambar dan laknat bagi para tukang gambar. Beliau juga pernah ditanya, hal jihaz at-televisyon yadkhulu dimna at-tasfir, apakah televisi itu masuk dalam kategori gambar? Dulu banyak orang punya televisi, sekarang orang rata-rata punya HP Android dan semisalnya, situ bisa muncul. Nah, am anna ma yu'radu fi hadzal jiyaz min baramiji sayyi'ah iyal haram faqat. Jadi apakah televisi itu masuk dalam kategori gambar? Ataukah apa yang ditampilkan di situ dalam televisi berupa program-program yang jelek, siaran-siaran jelek itu haram itu saja sehingga boleh gambarnya? Atau yang pertama itu sudah masuk hukum gambar atau enggak, atau boleh haram? Kata beliau rahimallahu, kullu taswiri muharramun, semua gambar itu haram. Ya, termasuk video kamera semuanya masuk, baik dari sisi tinjauan bahasa, tinjauan syariat, tinjauan asar dan doror. Dari tinjauan bahasa, kalau orang tanya ini foto misalnya tempel di dinding, ini gambar atau bukan? Gambar atau bukan? Gambar kan? Dari syariat juga gitu. Lafaz-lafaz yang ada dalam hadis itu justru jelas menunjukkan gambar. Asarnya juga seperti itu, asar pengaruhnya. Ya. Bahkan bisa jadi lebih, melebihi gambar yang digambar dengan manual dengan tangan. Kenapa? Bagus. Mirip. Dorornya juga gitu, dorornya bahaya juga sangat besar. Ya. Persis mirip dengan apa yang ada. Baik. Asy-Syaikh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah terkait dengan apa istilahnya al-bath al-mubashir. Al-bath mubashir live, ya siaran live langsung. Beliau mengatakan wa munkarun 'azimun, termasuk kemungkaran yang besar, an yakumal muhadiru fil masajidi. Termasuk kemungkaran yang besar al muhadir, orang yang menyampaikan muhadarah, menyampaikan durus pelajaran di masjid. Masjid yuhadirun nasa, menyampaikan pelajaran di hadapan manusia muhadarah. Wal musawwiratu, sementara al musawwirah yakni al kamera, kamera dia menyampaikan durus pelajaran di masjid, sementara kamera muwajjahatun ilaihi, diarahkan kepadanya. Kata beliau munkarun azim. Wal bathul mubashir, ya. Wal bathu al mubashir, siaran langsung. Dari sana ngikuti sini, siaran langsung. Wah, live itu ya namanya. Live kan langsung itu ya. Kata beliau dakhilun fi tahrim, masuk dalam kategori yang diharamkan. Fahuwa yu'tabaru suratan, itu dikategorikan sebagai gambar. Wan nasu yusammunaha suratan, manusia juga menamai gambar. Itu gambar bukan? Gambar. Jelas gambar. Fahiya muharramatun. Naam, itu haram. Demikian pula al-lajnah, ada imam ditanya hal taswir al-futu jirafi yadkhulu fi hukmi taswir bil yadi al-mahsusi amla, apakah gambar fotografi, ya dulu ada alatnya khusus, sekarang mungkin juga masih ada. Namun sekarang lebih dominannya masing-masing orang bisa. Apa? Cukup beli HP 1 juta atau bahkan mungkin kurang dari 1 juta, 2 juta, 3 juta. Bisa memotret, menggambar, memvideo. Ya. Tinggal tekan tombolnya dengan alat-alat canggih yang ada di dalamnya. Insyaallah. Al-Lajna ad-Da'imah ditanya, apakah gambar fotografi yadkhulu fi hukmi taswir, masuk di dalam hukum menggambar dengan tangan al-mahsus yang bisa diindra diraba. Ya. Tangan manual atau tidak? Kata al-lajna ad-da'imah al-qawlus sahihu alladhi dallat alaihi al-adillatu, pendapat yang benar yang ditunjukkan oleh dalil-dalil syariat, wa alaihi jamahirul ulama, dan di atas pendapat ini dipilih oleh jumhur ulama. Kata beliau, kata mereka, anna adillata tahrimi taswir, bahwasanya dalil-dalil haramnya menggambar, anna adillata tahrimi taswiri dawatil arwah, bahwasanya dalil-dalil haramnya menggambar makhluk yang bernyawa, taib, tadummu taswira al-futu jirafiyya wal yadawiyya, puasanya dalil-dalil yang menunjukkan haramnya menggambar makhluk hidup itu mencakup gambar fotografi dan al-yadawi, gambar manual dengan tangan. Kalau itu dengan tombol, dengan jihaz, dengan alat. 6. Mujassaman au ghaira mujassamin, berbentuk jasad. Ya, ataukah tidak? Li'umumil adillah, berdasarkan keumuman dalil. Mereka juga ditanya, yujadu nau'un akharun akharu hadithun minat taswir, didapati jenis lain yang baru dari gambar. Wahuwa ma nusyahidu fit tilvisyun wal video wa ghairihima, yang kita saksikan di televisi, video, dan lain sebagainya. Minal asyritati as-sinimaiyah, berupa rekaman sinema. Kaset-kaset, situ menyimpan filenya di situ. Ya, kurz, berupa apa namanya, piringan CD atau lebih kecil mikro itu ya, masukkan ke HP. Haitsu takunu suratu asy-syakhsi kama yaqulun hissiyatan, di mana gambar manusia di situ tampak, gambarnya manusia. Fayuhtafadhu biha lizamanin tawilin, sehingga dengan media itu bisa tersimpan dalam waktu yang lama, ya. Waktunya lama, tinggal kapan mau dimunculkan bisa. Kenapa? Karena sudah di-save, disimpan. Fama huwa hukmu hadzan naw'i min at-taswir, apa hukum dari jenis gambar semacam itu? Naam. Hukmu taswir ya'ummu ma dzukira, hukum gambar mencakup apa yang disebutkan tadi. Masuk. Jika semakna dengan itu, ya. Tanya lagi, hal at-taswirul ladzi tustakhdamu fihi kamera al-video, apakah gambar yang menggunakan, yang digunakan atau dihasilkan, digunakan dari kamera video, gambar yang dihasilkan dari kamera video, yaqa'u hukmuhu tahta taswiri al-fotojirafi, hukumnya berlaku di bawah hukum gambar fotografi, kamera video. Disaku, apakah pakai kamera depan ataukah kamera belakang, masuk semuanya. Kata Allah, jika ada iman, na'am, iya, hukmu taswiri bil video, hukmu taswiri al-fotojirafi, hukum gambar dengan video adalah hukum gambar dengan fotografi. Bil man'i wat tahrim, dilarang dan diharamkan, li'umumil adillah, karena keumuman dalil. 6. Insyaallah lanjutannya kita baca pada pertemuan berikutnya. Alhamdulillah.